اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab yang Allah muliakan, juga para pendengar beberapa radio sunnah di Indonesia, pendengar Radio Roja Bandung di 1476 AM, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, pendengar Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, Radio Suara Kolbu di Jayapura, Radio Amuba di Pangkal Pinang, pemirsa Ahsan TV di mana saja Anda berada, juga pendengar melalui streaming Radio Roja Bandung, pemirsa melalui channel YouTube, channel Facebook Radio Roja Bandung, pendengar Radio Hidayah di Pekanbaru, dan beberapa radio lain yang ikut menyiarkan siaran kita sekarang ini. Di mana saja Anda berada, a'azzanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang Majalisus Syahri Ramadan. Kemarin kita sudah membahas golongan ketujuh dari golongan manusia yang saum, yang berkaitan dengan saum, yaitu orang yang sakit, sudah kita terangkan. Jadi tujuh golongan sudah kita bahas. Yang pertama adalah orang yang muslim, kemudian sudah baligh atau dewasa dan berakal, mukim, tidak ada penghalang apapun, dia wajib saum. Tidak ada uzur untuk tidak saum. Golongan yang keduanya orang yang masih kecil, anak kecil. Dia tidak wajib saum tapi harus dilatih sejak kecil. Golongan ketiga orang gila. Orang gila tidak wajib saum dan tidak wajib dibayar dengan fidyah, atau kalau nanti sembuh tidak harus mengqadha saumnya. Golongan yang keempat, orang yang sudah pikun. Ini juga tidak terkena kewajiban saum dan tidak harus dibayar dengan fidyah. Kelima, orang yang tidak mampu secara permanen, baik karena sudah tua, sudah manula, atau punya penyakit yang kronis yang tidak akan sembuh lagi, kata pemeriksaan dokter. Kemudian golongan yang berikutnya, yang keenam, musafir, kita juga sudah jelaskan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, orang yang sakit. Kita teruskan ke golongan yang kedelapan. Golongan kedelapan lah khusus wanita yang haid. Wanita yang haid haram saum. Kalau dia saum, saumnya tidak sah dan dia berdosa. Nabi SAW bersabda, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubbir rajul al hazim min ihdakun. Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya dibanding para laki-laki seperti kalian. Jadi kata Nabi SAW, makhluk atau manusia yang dianggap akalnya kurang, agamanya kurang adalah para wanita. Maka para istri Nabi bertanya, "Wama nuqsanu aqlina wa dinina ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan kurangnya akal kami dan kurangnya agama kami, wahai Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, "Alaisa syahadatul mar'ati mithlun nisfi syahadatir rajul?" Bukankah persaksian seorang wanita setengah dari persaksian kaum laki-laki? Jadi kalau antara kita mau mengadakan perjanjian hutang piutang, maka wajib mendatangkan dua saksi dari kalangan laki-laki. Kalau tidak ditemukan ada dua saksi dari kalangan laki-laki, maka boleh satu laki-laki dan dua wanita. Jadi persaksian satu laki-laki berbanding sebanding dengan persaksian dua wanita. Makanya disebutkan persaksian seorang wanita setengah dari persaksian seorang laki-laki. Bukankah demikian? Dijawab, bala, iya benar demikian. Kata beliau, fadzalika nuqsanu aqliha, itulah bukti kurangnya akal para wanita. Dan itu ketetapan Allah. Dua wanita berbanding dengan persaksian satu laki-laki. Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum? Dan bukankah kalau seorang wanita sedang haid, dia tidak boleh sholat dan tidak boleh saum? Dijawab, bala, iya benar. Qala fadzalika min nuqsani diniha, dan itulah bukti kurangnya agama para wanita. Jadi selama haid minimalnya 7 hari wanita tidak boleh sholat, tidak boleh saum. Kalau ketika haid dia sholat, sholatnya tidak sah. Kalau sedang haid dia saum, saumnya tidak sah dan dia berdosa. Dan saumnya tetap nanti harus diqadha, sedangkan sholatnya tidak harus diqadha. Oleh karena itu, bila seorang wanita sedang saum Ramadan dalam keadaan suci, tiba-tiba keluar darah haid, batallah saumnya, walaupun batalnya itu beberapa saat sebelum azan maghrib. Umpamanya sekarang azan maghrib itu jam 5 lewat 43 menit. Pas jam 5 lebih 40 menit, 3 menit lagi sebelum azan, keluar darah haid. Terasa oleh wanita, aduh ada yang keluar. Ketika dilihat ternyata darah haid, maka batal saumnya walaupun beberapa menit, hanya 1 menit sebelum azan maghrib, batal. Saumnya jangan dihitung saat itu. Tapi nanti wajib diqadha di hari-hari yang lain setelah bulan Syawal. Kalau sekarang seorang wanita masih suci, masih bersih. Kalau seorang wanita sedang haid, afan. Kalau seorang wanita sedang haid di siang hari, sehingga tidak saum di bulan Ramadan tersebut, pas pertengahan hari, zuhur umpamanya, ternyata bersih, suci. Sebab itu hari terakhir haid. Tadi pagi sudah makan, sudah minum, tidak saum. Pas zuhur suci bersih. Dia wajib mandi untuk menunaikan sholat zuhur, tapi saumnya tidak boleh dilakukan sejak saat itu. Karena saum harus dimulai dari waktu fajar. Maka dia kalau toh umpamanya menahan diri sampai maghrib sejak saat itu, maka saumnya tidak sah dan tidak dianggap saum. Nanti harus diqadha pada bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Kalau seorang wanita haid, terus malam hari Dia seperti biasa menyiapkan makan sahur untuk suami dan anak-anaknya. Pas menjelang fajar ternyata suci. Sebelum umpamanya 5 menit sebelum fajar suci. Sehingga pas masuk waktu fajar dia dalam keadaan suci, dia wajib saum. Walaupun dia belum mandi. Walaupun belum mandi maka wajib dia menahan diri dari makan dan minum. Wajib dia meniatkan saum. Wajib dia melakukan saum. Dan ini dihukumi sama seperti orang yang junub di malam hari menjelang sahur, ketika sepasang suami istri setelah sahur atau mungkin sebelum sahur melakukan hubungan suami istri. Setelah itu belum mandi, mungkin hanya berwudu atau mencuci tangannya, kemudian makan sahur. Pas setelah makan sahur datang waktu fajar, azan subuh berkumandang dan mereka belum mandi, masih dalam keadaan junub. Maka dibolehkan, bukan dibolehkan, mereka tetap wajib saum. Jadi masuk waktu saum dalam keadaan masih junub dan belum mandi, maka dibolehkan. Karena apa? Karena tidak ada syarat suci untuk melakukan saum. Saum itu boleh dilakukan walaupun dalam keadaan seluruh tubuhnya penuh najis umpamanya, walaupun dalam keadaan dia masih punya hadas besar, dalam keadaan junub umpamanya, boleh, tidak apa-apa. Sebagaimana ini pernah teralami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min jima'in ghaira ihtilamin thumma yasumu fi ramadhan. Berkata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan junub setelah berjima, setelah melakukan hubungan dengan istrinya, dengan Aisyah, lalu beliau saum di bulan Ramadan dan tidak sempat mandi setelah masuknya fajar. Jadi saum dalam keadaan junub dibolehkan asal tidak makan dan tidak minum. Tapi kalau mau sholat ya wajib mandi. Jadi ketika fajar azan berkumandang, Nabi Salusa masih dalam keadaan junub. Padahal waktu saum sudah masuk. Nah, lalu setelah itu beliau mandi, kemudian melakukan sholat subuh. Jadi mandinya setelah diawali saum. Maka dibolehkan. Sama juga dengan wanita yang haid. Kalau dia sudah suci pada waktu sahur, sudah suci dari haidnya. Kalau mandi dulu, gak keburu sahur, akhirnya sahur dulu. Setelah beres sahur, tak berapa lama kemudian azan subuh. Dalam keadaan si wanita ini belum mandi dari haidnya, maka dibolehkan dan tetap dia wajib melakukan saum. Itu hukum bagi wanita yang haid dan wanita yang nifas, sama persis hukumnya dengan wanita yang haid. Kalau haid, wanita yang mengalami datang bulan yang rutin setiap bulan. Kalau nifas adalah keluarnya darah karena melahirkan. Umpamanya dia sudah 36 hari melahirkan, masih nifas. Pas malam hari menjelang dini hari setelah sahur, ternyata berhenti. Darah nifasnya tidak keluar lagi. Terus dia sahur, pas setelah beres sahur datang waktu azan subuh. Sudah masuk waktu subuh, sudah memulai saum. Tapi wanita yang nifas ini belum mandi, boleh, tidak apa-apa. Dia boleh memulai saum dalam keadaan belum mandi dari nifasnya. Jadi hukum wanita yang haid, hukum wanita yang nifas persis sama dalam segala hal. Dan hukum haid dan nifas sama dengan hukum yang junub ketika memulai saum. Jadi ketika adzan subuh sudah berkumandang, saum sudah dimulai, orang itu masih dalam keadaan junub, belum mandi dari junubnya, atau belum mandi dari haidnya, belum mandi dari nifasnya, dia boleh mengalami hal itu dan tetap wajib saum dan menyelesaikan saumnya sampai maghrib. Tapi orang itu, wanita yang haid yang tidak saum, wajib diqadha di hari-hari setelah Ramadan. Allah Azza wa Jalla berfirman, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka hendaklah dia mengqadha di hari-hari yang lain sebanyak hari yang ditinggalkan. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, ma balul haid taqdis saum wala taqdis shalah, kenapa orang yang haid harus mengqadha saum tapi tidak harus mengqadha salat? Padahal antara salat dengan saum lebih wajib mana? Dua-duanya wajib, tapi kadar kewajibannya lebih kuat salat. Salat rukun Islam yang kedua, kalau saum yang ketiga. Jadi kadar kewajiban salat lebih kuat. Orang yang meninggalkan salat dosanya lebih gede dibanding orang yang meninggalkan saum. Dua-duanya dosa besar, tapi dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada meninggalkan saum. Nah, tapi kenapa wanita yang haid kalau sholat tidak diqadha, kalau saum wajib diqadha? Orang-orang bertanya. Maka dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna dzalik, fanu'maru biqadha'is saum wala nu'maru biqadha'is shalah. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Aisyah ditanyanya itu setelah Nabi wafat. Ada seorang wanita yang bertanya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kami dahulu di zaman Nabi mengalami hal itu, mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha saum tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Itulah ketetapan agama berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan akal, pikiran, perasaan, adat, kebiasaan. Bukan, agama ditetapkan oleh wahyu. Sama dengan urusan-urusan yang lainnya, seperti contoh umpamanya, mana yang lebih najis? Apakah air kencing atau air mani, sperma? Dijawab, yang lebih najis adalah air kencing. Kalau sperma tidak najis. Nabi SAW pernah melakukan hubungan suami istri dengan istrinya, lalu spermanya mengenai pakaiannya. Beliau hanya mengerik pakaian yang terkena sperma itu, terus beliau memakai pakaian itu untuk sholat. Dalam keadaan spermanya sudah kering menempel di bajunya. Menunjukkan sperma tidak najis. Kalau air kencing najis, wajib dibersihkan. Tapi kenapa kalau keluar air kencing tidak wajib mandi? Kalau kita kencing tidak wajib mandi. Tapi wudunya batal, tapi cukup harus berwudu kalau mau sholat. Tapi kalau keluar sperma wajib mandi. Dia junub, hadasnya hadas besar. Kalau keluar air kencing mah hadasnya hadas kecil, cukup wudu saja. Tapi kalau keluar sperma itu hadas besar dan wajib mandi. Akal tidak bisa berperan di sini dan tidak boleh berperan. Tidak boleh menetapkan hukum najis tidaknya sesuatu hanya berdasarkan akal, tapi harus berdasarkan keterangan wahyu dari Al-Quran atau dari hadis yang sahih. Contoh lain umpamanya dosa membunuh dengan dosa berzina. Dua-duanya dosa besar, tapi mana yang lebih besar? Dosa membunuh Membunuh lebih besar dosanya daripada berzina. Tapi bukan berarti berzina kecil dosanya. Gede besar. Tapi dibanding membunuh ya dosa. Membunuh lebih besar. Tapi kenapa saksi untuk kasus pembunuhan cukup 2 orang. Tapi saksi untuk perzinahan harus 4 orang. Kalau umpamanya ada orang lapor, saya melihat si Anu berzinah tuh. Tapi saksinya cuma 3. Dilaporkan ke hakim. Maka ditolak ini persaksian. Dan yang 3 ini dihukum cambuk. Walaupun benar 3-3-nya menyaksikan langsung perzinahan itu. Tapi baru 3, harus 4. Maka persaksiannya ditolak. Dan yang dituduh berzinah tadi tidak boleh dihukum hanya berdasarkan 3 saksi. Harus 4 saksi. Kalau hanya 3, maka yang 3 ini dihukum cambuk. Dengan hukuman qadzaf. Qadzaf itu menuduh orang lain berzina tanpa saksi yang cukup. Tapi kalau kasus pembunuhan cukup 2 saja. Nah, itu semuanya tidak didasarkan kepada akal, perasaan, fikiran, tidak. Tapi berdasarkan wahyu. Seluruh ketetapan Allah dalam syariat ini harus didasarkan pada wahyu. Demikian juga kenapa sholat yang lebih wajib tidak harus diqadha bagi wanita yang haid dan nifas. Tapi kalau saum wajib diqadha. Berdasarkan hal itulah, wanita-wanita yang haid haram untuk melakukan saum. Kalau dia saum, saumnya tidak sah. Dan dia berdosa karena melanggar aturan Allah. Dan dia nanti wajib mengqadha di bulan-bulan di luar Ramadan. Selama hari-hari dia tidak saum selama haidnya. Golongan yang 9. Adalah wanita yang menyusui dan wanita yang hamil. Bila dikhawatirkan akan menimbulkan madarat baik bagi diri atau bayinya dengan saum yang dilakukannya. Maka wanita yang hamil dan menyusui boleh berbuka. Dia sebaiknya memang berbuka. Walaupun kuat, pasti kuat. Wanita yang hamil kalau dibawa saum ya kuat. Wanita yang menyusui kalau dibawa saum ya kuat juga. Tapi ada efek negatif bagi kandungannya. Mungkin normal persalinannya, tapi nanti si anaknya lemah. Daya imunitasnya lemah. Gampang terkena penyakit. Dikhawatirkan mungkin nanti ada kelainan. Nah, oleh karena khawatir terhadap nasib anaknya juga ibunya, maka wanita yang hamil dan juga yang menyusui dia boleh berbuka, boleh tidak saum dan tidak dosa. Berdasarkan hadis yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wada'a 'anil musafiri syatra shalah wa 'anil musafiri wal hamil wal murdi as-sauma awisyam. Sesungguhnya Allah telah memberi rukhsah, telah memberi keringanan, telah menetapkan aturan bagi musafir untuk melakukan setengah sholat. Maksudnya di apa? Di qasar yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Duhur, asar, dan isya. Boleh 4 rakaat, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Bukan boleh. Para ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan azimah atau wajib. Sebagian lagi menyatakan sunnah muakkadah. Jadi lebih utama yang safar di qasar salatnya. Jadi Allah telah menetapkan aturan bagi musafir setengah dari salat orang mukim. Dan Allah juga telah menetapkan dibolehkannya meninggalkan saum bagi orang musafir, hamil, dan juga menyusui. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang lima, dan lafaz hadis ini adalah lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini sahih. Oleh karena itulah, maka wanita-wanita yang hamil dan wanita yang menyusui, terlebih kalau usia bayinya masih di bawah 4 bulan, hanya murni ASI, belum ditambah dengan makanan-makanan tambahan, murni ASI, maka sebaiknya tidak saum. Kalau saum, si wanita itu pasti kuat, cuma berbahaya dan berisiko baik bagi dirinya ataupun bagi anak yang dikandungnya. Adapun kalau anak yang masih menyusui itu sudah besar, sudah 1,5 tahun, dia masih menyusui, tapi sudah makan segala macam bakso, sudah masuk gitu ya. Kupat tahu juga sudah masuk. Seblak sudah masuk. Jengkol petai juga sudah masuk. Sebab saya pernah lihat seorang ibu ngahuapan, menyuapi anaknya yang masih kecil 1 tahun lebih sambil dipangku sama jengkol. Jengkol masuk, petai masuk. Semuanya masuk. Dan kalau dia tidak disusui juga tidak membahayakan dirinya, maka wanita itu lebih utama saum. Karena tidak adanya madharat bagi anaknya. Tidak disusui juga tidak apa-apa. Apalagi menjelang disapih. Mau 2 tahun. Kan biasanya nyapih itu susah ya. Karena si anak bukan sekedar butuh ASI dari ibunya semata-mata, tapi ada kesenangan dengan menyusu. Ada kontak dan komunikasi batin antara ibu dengan anak ketika menyusu. Itu yang menyenangkan si anak. Jadi walaupun sudah makan segala macam, pas mau disapih itu tidak mau gitu. Susah. Walaupun sudah lebih dari 2 tahun, kadang-kadang ada yang 3 tahun masih menyusu. Si ibunya gak tega menyapi, si anaknya juga masih ingin terus disusuan, padahal mah sudah besar. Nah apalagi yang seperti itu, maka wanita ini wajib saum. Karena tidak ada uzur yang dikhawatirkan terjadi dengan saumnya ya. Terus apa yang dilakukan oleh wanita yang menyusui dan wanita yang hamil yang tidak saum, apakah harus bayar fidyah atau harus mengqadha atau harus dua-duanya atau mukhayyar? Mukhayyar itu boleh memilih mana yang lebih disukai. Para ulama ikhtilaf antara 2 pendapat. Pendapat yang pertama, wanita yang menyusui dan yang hamil dia harus mengqadha di bulan-bulan yang lainnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan ini yang menurut saya pribadi, ini menurut saya pribadi, yang lebih kuat adalah wanita yang hamil dan menyusui itu bukan qadha, tapi harus membayar fidyah atas saum yang ditinggalkannya. Kenapa? Karena ayat dan hadis Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Faman kana minkum mardha aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kamu yang sakit atau yang safar, maka hendaklah dia mengqadha di hari-hari yang lain sebanyak hari yang ditinggalkan. Al-Quran hanya menyebut 2 yang wajib qadha, yang sakit dan yang musafir. Asal sakitnya itu sakit sementara, nanti bisa sembuh, setelah sembuh diqadha. Nah hadis ada lagi menambah penjelasan yang haid dan yang nifas, ini juga diqadha. Seperti hadis tadi dari Aisyah, "Fanu'maru biqada'i saum wala nu'maru biqada'i shalah." Kami setelah haid disuruh mengqadha saum tapi tidak disuruh mengqadha salat. Jadi ada 4 yang wajib diqadha. Pertama yang sakit, kedua yang safar, yang ketiga yang haid, dan yang keempat yang nifas. Adapun yang tidak mampu, wa'alalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi mereka yang yutiqunahu, makna yutiqunahu merasakan berat dengan melakukan saum, dia mungkin mampu, dia mungkin bisa kuat, tapi berat atau beresiko, maka dia harus membayar fidyah. Siapa yang berat, yang tidak mampu? Ya, pertama orang tua, manula. Di atas 70 tahun lemah. Tapi ada yang masih kuatnya. Mama tuh udah 90 tahun masih kuat saum loh. Jadi kalau di sini ada pemuda atau bapak-bapak yang tidak saum dengan alasan tidak kuat, memalukan, kalah tuh sama emak yang 90 tahun masih kuat saum, masih kuat tarawih. Jadi kalau ada yang manula yang sudah tua, kalau di bawah saum itu, wah payah, maka dia jangan saum. Kalau saum memadaratkan dirinya. Tapi gak bisa diqadha kalau nanti lebih tua lagi, lebih lemah. Maka ini sifatnya kelemahan yang permanen. Maka ini yang dimaksud dengan ayat, wa'alalladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang tidak mampu, maka dia harus membayar fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin. Ya, bayar fidyah. Ini yang pertama. Kedua, orang yang sakit permanen. Seperti mah yang kronis, tidak bisa meninggalkan makan atau obat. Harus makan terus sehari 3 kali ini obatnya. Kadang-kadang makannya harus banyak ngemil. Sedikit telat, perih, muntah-muntah, harus ke rumah sakit diinfus. Dan itu kata dokter sudah kronis, gak bisa sembuh. Maka ini orang bayar fidyah. Karena tidak mampu. Atau mampu tapi berat mengalaminya. Nah, wanita yang menyusui dan wanita yang hamil, dia tidak sakit. Dia tidak safar. Dia tidak haid, tidak nifas. Dia biasa. Cuma berat untuk melakukan saum. Berdasarkan hal itulah dia terkena ayat, wa'alalladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Dan bagi wanita, orang-orang yang tidak mampu atau merasa sangat berat melakukan saum, maka dia harus membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Jadi wanita yang hamil dan wanita yang menyusui, dia berbuka dan membayar fidyah, bukan dengan mengqadha. Itu juga keterangan dari Aisyah dan keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajmain, yang menyatakan bahwa wanita yang hamil, innal murdi'a wal hubla, wanita yang menyusui dan wanita yang hamil, aftarata, ya, dia boleh berbuka, dua-duanya boleh berbuka, yang hamil dan yang menyusui, terus wa'at ama dan memberikan makanan kepada orang miskin setiap hari. Artinya membayar fidyah. Dan itulah pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat. Walaupun ada sebagian ulama yang menyatakan dia harus qadha. Tapi yang lebih kuat, keterangan yang menyatakan dia harus membayar fidyah. Kapan membayar fidyahnya? Ya lebih cepat, lebih baik. Karena membayar fidyah adalah melakukan kebaikan. Kebaikan harus disegerakan. Lebih cepat lebih baik. Hari itu tidak saum, hari itu dia bayar fidyah. Ya, kalau dia mampu. Adapun kalau saat itu dia belum mampu, baik karena aspek finansial, aspek ekonomi, dia belum punya, atau secara teknis dia belum memungkinkan, masih sibuk dengan kewajibannya, dia boleh membayar fidyahnya ketika dia mampu. Walaupun umpamanya Ramadannya sudah berlalu, boleh fidyahnya dibayarkan setelah Syawal, dibolehkan ketika dia sudah memungkinkan. Tapi kalau dia mampu melakukannya setiap hari, lakukan setiap hari. Bagaimana cara membayar fidyah? Membayar fidyah bukan dengan memberi uang atau baju, Atau pulsa, saya bayar fidyah dengan pulsa aja ya 100 ribu. Gak boleh walaupun lebih mahal. Tapi fidyah itu memberi makan. Fidyah itu to'amu miskin. Memberi makan kepada orang miskin, bukan memberi uang. Bukan memberi pulsa, bukan memberi yang lain-lain. Tapi memberi makan. Kalau diberi, ini saya fidyah uang dengan 15 ribu umpamanya. Nanti oleh orang yang menerimanya dibeliin petasan. Petasannya dilempar di hadapan masjid yang lagi taraweh. Jelger, raluas semuanya gitu ya. Maka madarat. Atau dibelikan baju, atau dibelikan sepatu, atau dibelikan pulsa, tidak dibelikan makanan. Maka jangan membayar fidyah dengan uang, tapi dengan makanan. Ada dua cara. Ya, pertama bisa dengan mentahnya berupa beras 1,5 kilo. Sebab membayar fidyah itu dengan setengah sok dari makanan, bahan makanan yang biasa kita makan. Setengah sok itu, 1 sok itu 3 kilo. Setengah sok adalah 1,5 kilo. Berikan beras 1,5 kilo ke seorang fakir miskin. Berikan. Itu cara yang pertama. Kalau umpamanya mau ditambah sedekah dengan uangnya, dengan lauk pauknya, umpamanya di berasnya 1,5 kilo, dagingnya 1 kilo, uangnya aja 1 gepok. Nah, itu lebih bagus, ya. Itu fidyah plus sedekah. Di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Tapi yang minimnya itu ya yang 1,5 kilonya itu. Berikan. Dan beras yang harus diberikanlah beras yang biasa kita makan sehari-hari. Gak boleh licik. Yang biasa kita makan sehari-hari 20 ribu sekilo. Pas fidyah yang 5 ribu. Yang bear, beas raskin. Itu tidak adil, itu tidak fair, itu tidak boleh ya. Itu yang pertama. Kedua, boleh juga dengan memasak. Kita masak dengan menu yang biasa kita makan sehari-hari. Kalau yang biasa kita makan sehari-hari dengan daging, dengan lauk pauk gitu ya. Maka tidak boleh ketika fidyah hanya menggoreng ikan asin pedak. Dibungkus, dikasih. Tidak boleh. Harus dengan menu yang biasa kita makan, ya. Nah, boleh kita masak lalu undang fakir miskin, silakan makan sekenyangnya atau minimal 1 porsi, ya. Itu yang pertama. Kedua, boleh juga kita bungkus 1 porsi yang biasa kita makan. Kita bungkus dengan lauk pauknya, sayurnya yang biasa kita makan, kita berikan 1 porsi ini ke seorang fakir miskin. Boleh dibungkus dengan daun, boleh dibungkus dengan kertas bungkus nasi, boleh dengan box, dengan kotak, dengan apapun terserah, ya. Atau kalau kita malas, tidak memungkinkan untuk masak, boleh kita beli ke restoran, ke warung makan dengan menu yang biasa kita makan. Tolong bungkuskan sekian lalu diberikan ke fakir miskin, ya. Itu cara-cara fidyah dibolehkan, mau mentahnya berupa beras, mau matangnya berupa makanan yang langsung bisa dimakan oleh fakir dan miskin, ya. Itulah cara-cara fidyah. Jadi yang terkena fidyah adalah 4 orang. Yang pertama para manula yang sudah lemah tidak mampu saum. Tidak bisa diqadha di hari-hari di masa yang akan datang. Makin nanti makin tua makin lemah ya. Maka dia bayar fidyah. Yang kedua orang yang punya penyakit kronis. Yang kata dokter ini gak akan sembuh. Dan tidak boleh dibawa saum. Kalau dibawa saum akan tambah parah. Bahkan bisa beresiko kematian. Ini juga bayar fidyah. Yang ketiga wanita yang hamil. Yang keempat wanita yang menyusui. Ya, itulah 4 golongan manusia yang harus membayar fidyah. Boleh tidak saum dan bayar fidyah. Itulah golongan yang ke-9. Golongan terakhir yang ke-10 adalah manihtaja lil fitli didaf'id darurah didaf'id darurati ghairihi ka inqadhi ma'sumin min gharq au harq au hadam au nahwi dhalik. فإذا كان لا يمكنه إنقاذه إلا بالتقوى عليه بالأكل والشرب جاز له الفطر بل وجب الفطر حينئذ لأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Golongan yang ke-10, orang yang membutuhkan berbuka dalam rangka menyelamatkan nyawa orang lain, seperti para petugas pantai. Kalau umpamanya dalam keadaan saum lalu ada orang yang tenggelam, dia tidak bisa menyelamatkan. Dia butuh stamina, dia butuh kekuatan. Atau petugas damkar, pemadam kebakaran. Kalau tidak ada kebakaran, dia wajib saumnya. Wadah kita mah petugas damkar, hayo. Itu saum, padahal tidak ada kasus kebakaran. Tapi ketika dia sedang saum, tiba-tiba ada panggilan, ada kebakaran, maka dia harus berbuka. Karena kalau dalam keadaan lemah, dia tidak bisa menyelamatkan orang. Pemadam kebakaran itu, wah, fisiknya harus kuat, harus terlatih. Ya, sebab itu ngagugusur selangnya itu juga berat, besar gitu ya. Ketika menembakkan airnya juga harus kuat. Kadang harus naik, kadang harus menjebol dinding, membawa kampak besar, memecahkan kaca, memanggul orang dari dalam yang mungkin sudah pingsan karena banyak menghisap asap. Itu harus kuat. Kalau dalam keadaan sum, dia tidak bisa menyelamatkan orang lain. Begitu ada panggilan, ada kebakaran, langsung dia berbuka saja, minum, makan dulu, kemudian berangkat agar staminanya kuat, ya. Atau timsar, ketika umpamanya ada orang yang mengalami musibah di alam terbuka, gimana aja kasusnya umpamanya yang tergelincir ke jurang dalam keadaan masih hidup, untuk turunnya juga susah, harus pakai tali menyelamatkan orang itu dan butuh stamina, maka dia boleh berbuka, bahkan wajib berbuka. Karena menolong orang, menyelamatkan nyawa orang wajib, dan kewajiban ini tidak bisa dilaksanakan kalau saum, lemes dia. Maka kaidah menyatakan, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Satu kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan kecuali oleh sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Umpamanya kewajiban menolong orang tidak bisa dilaksanakan kecuali harus makan dulu, maka makan dulu menjadi wajib baginya. Termasuk para tentara yang sudah diinstruksikan untuk maju ke medan perang jihad di jalan Allah dalam keadaan saum di bulan Ramadan, yang apabila saum berisiko kalah, maka dia wajib berbuka. Dan ini pernah dialami oleh Nabi dan para sahabatnya zaman dahulu. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berkata Abu Sa'id, "Safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah wa nahnu siyamun fanazzalna manzilan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum qad danautum min aduwikum wal fitru aqwa lakum." فَكَانَتْ رُخْصَةً فَمِنَّا مَنْ صَوْمَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ ثُمَّ نَزَّلْنَا مَنْزِلًا آخَرَ فَقَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ مُصْبِحُ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَافْطِرُوا وَكَانَتْ عَزِمَةً فَأَفْطَرْنَا. Kata Abu Sa'id, kami safar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju Mekah. Waktu itu mau melakukan penaklukan terhadap kota Mekah. Mekah waktu itu masih dikuasai oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka berkali-kali melanggar perjanjian Hudaibiyah, ya. Maka tidak ada cara lain kecuali diserang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerahkan pasukannya menuju Mekah. Di tengah jalan kami istirahat. Berkata Nabi SAW, kalian sudah dekat ke daerah musuh. Dan berbuka lebih kuat bagi kalian. Maka berbuka adalah keringanan bagi kita. Maka di antara kami ada yang berbuka dan di antara kami ada yang tetap saum. Tidak semuanya berbuka. Lalu setelah itu berangkat lagi. Setelah lebih dekat ke kota Mekah, Nabi SAW istirahat lagi. Lalu berkata, innakum musbihu aduwikum. Kalian sebentar lagi bertemu dengan musuh dan berbuka lebih kuat bagi kalian. Maka berbukalah. Sekarang bukan lagi anjuran, tapi perintah, berbuka kalian. Akhirnya semua sahabat saat itu berbuka. Karena sebentar lagi mau berhadapan dengan musuh, mau mengalami perang secara fisik, secara langsung. Maka oleh Nabi SAW disuruh untuk berbuka. Karena ini menyangkut nyawa, menyangkut juga kejayaan kaum muslimin. Maka berdasarkan hal itu, orang-orang yang seperti itu boleh berbuka, bahkan bisa wajib. Ya, kalau ternyata kewajiban yang dia lakukan tidak bisa terlaksana karena saum, maka berbuka menjadi wajib bagi dia. Terus orang seperti ini, apakah harus qadha atau bayar fidyah? Dia wajib qadha. Ketika situasi sudah memungkinkan. Damkar ada liburnya, gitu kan? Demikian juga petugas SAR, petugas pantai ada liburnya. Dan tidak setiap hari ada kasus. Apakah setiap hari ada kebakaran? Kan tidak, belum tentu sebulan sekali ada kebakaran, kan? Tapi ketika terjadi kebakaran, dia harus berbuka. Untuk menyelamatkan nyawa orang yang menjadi korban kebakarannya, ya. Nah, itulah 10 golongan manusia dalam berpuasa Ramadan, ya. Ya, saya pikir cukup sampai di sini saja penjelasan kita di pagi hari ini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kita mulai dari bapak-bapak dulu, kalau ada pertanyaan silakan. Itu ada mic tentu. Ustaz, bagaimana membayar fidyah di awal? Jadi misalnya orang tua yang memang sudah tidak bisa berpuasa, di awal membayar fidyah langsung 30 hari. Padahal dia belum tentu masih hidup selama 30 hari itu. Atau bulan puasanya juga bisa 29, bisa 30. Iya, barakallahu fiik. Kalau orang sudah pasti tidak mampu saum, seperti manula atau orang yang sudah kronis sakitnya, dipastikan tidak akan bisa saum. Boleh enggak di awal nih, dibayarkan fidyah? Padahal belum tentu dia hidup sampai akhir bulan, kan? Siapa tahu pas umpah baru hari pertama, kedua kemudian meninggal. Boleh enggak? Boleh. Sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar pada masa tuanya di awal Ramadan memasak 30 porsi dan mengundang 30 fakir miskin ke rumahnya untuk makan sampai kenyang. Ketika beliau sudah sangat tua dan tidak mampu untuk melakukan saum. Padahal sekali lagi belum tentu apa? Belum tentu usianya tamat satu bulan Ramadan itu. Ya gak apa-apa, minimal sedekah untuk kelebihannya. Terus 30 hari. Padahal belum tentu 30 hari, mungkin saja 29. Ya, kelebihannya jadi sedekah bagi dia, ya. Jadi dibolehkan kalau mau membayar fidyah sebulan penuh kalau dia dipastikan tidak akan saum satu bulan penuh. Baik seperti manula tadi atau orang yang sakit kronis atau wanita yang hamil dan yang menyusui. Hamilnya umpamanya baru 3 bulan, ya. Pasti enggak atau mungkin enggak nanti melahirkan di pertengahan bulan? Tidak mungkin. Itu sudah pasti kelewat, ya. Jadi boleh dari awal seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu di belakang ada pertanyaan? Menit kecet-kecet. Dadang di studio. Halo, Dang. Mana radionya? Mana? Silakan pakai bahasa Indonesia, Pak. Dari Pak Posim dari Cimahi. Iya. Pertanyaannya tidak sesuai dengan topik kami bahas atau tidak. Ada silakan Pak Posim. Saya dari Cimahi, Pak Posim. Iya. Ada seseorang laki-laki muslim biasa sholat fardu. Ini sudah mulai, Pak Ustaz? Ya, silakan, Pak. Saya ada seseorang laki-laki muslim sudah biasa sholat fardu berjamaah di masjid. Apalagi sekarang sudah mulai bulan Ramadan. Hanya beberapa hari sekarang ini, yaitu sakitnya bengkak dan hanya jalan pakai sepatu sulit. Nah, tepatnya sholat fardu dan sholat tarawihnya itu di rumah yang paling yang menjadi pertanyaan sholat tarawihnya dilaksanakan jam 3 subuh. Apakah itu dalam bulan Ramadan dibenarkan? Kemudian membaca surat-suratnya apakah sahih? Apakah dijaharkan? Bila selesai? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, itu kenapa jadi begitu? Ini urusan teknis. Dang, bisa diulang pertanyaannya, Dang? Ya, bisa. Cuma. Pertama, Ustaz. Ya. Seorang laki-laki biasa sholat fardu di masjid. Kemudian tarawih juga biasa berjamaah. Nah, sekarang sakit keadaannya. Bengkak-bengkak, jalan jadi susah. Nah, sholat fardu dan tarawihnya itu di rumah. Pertanyaannya, apakah boleh jam 3 subuh itu sholat tarawih dan apakah bacaannya sir atau jahar, Ustaz? Iya. Iya, barakallahu fik Pak Qasim di Cimahi. Orang yang sakit biasanya sholat di masjid, baik fardu ataupun tarawih. Tapi karena ada uzur sakit, dia sholat di rumah, baik fardu ataupun tarawih. Pertanyaannya boleh enggak tarawihnya jam 3? Boleh, tarawih itu terbentang waktunya dari isya sampai fajar. Pokoknya di waktu-waktu tersebut itu masih bisa melakukan qiyam Ramadan di malam hari. Boleh jam 3, boleh setengah 3, pokoknya menjelang fajar. Dan jam 4 pun jam 4 lewat seperempat masih ada. Sebelum azan subuh berkumandang, sebelum fajar terbit, dia boleh melakukan sholat malam baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Ya. Kedua, kecuali kalau sholat isya. Isya nggak boleh dilakukan jam 3. Karena batas akhir waktu sholat isya adalah tengah malam. Tidak boleh umpamanya dijama dengan tahajud. Jadi setelah maghrib tidur. Ya, isyanya nanti dijama dengan tahajud. Jam 2 bangun isya dulu lalu tahajud, tidak boleh. Dia berdosa. Karena apa? Melakukan sholat isya di luar waktunya. Waktu sholat isya terakhir tengah malam. Apakah lebih utama dijaharkan bacaannya atau disirkan? Lebih utama dijaharkan. Sholat malam lebih utama dijaharkan. Ya, pertama sunnahnya demikian. Yang keduanya menjaharkan bacaan lebih mengkondisikan hati dan pikiran untuk lebih khusyuk di dalam membaca Al-Quran di dalam sholat. Jadi lebih utama untuk dijaharkan. Wallahu'alam bisawab. Sekali lagi Dang, silakan. Coba sekarang bagus gak suaranya? Ustaz? Ya. Ke SMS. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Khotib tarawih di masjid kami berkata, kita tidak boleh bersandar pada amal, tetapi hanya bersandar kepada Allah. Misalkan seseorang berdoa, namun dia bersandar hanya pada Allah, bukan kepada doanya. Apakah ini benar Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukron, jazakallah khairan katsiro dari Abdurrahman di Banyumas. Iya, Abdurrahman di Banyumas. Pakai radio apa ya? Riz gitu? Streaming, pakai streaming. Banyumas dengan Kebumen dekat? Jauh ya. Iya, hamba Allah di Banyumas. Barakallahu fiik. Apa pertanyaannya? Berdoa. Kita tidak boleh bersandar kepada doa, tapi bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa, kita harus bersandar kepada Allah, bukan bersandar kepada doanya. Maksudnya apa ya? Ya tentu saja, bersandar itu maknanya tawakal. Makna tawakal i'timad. I'timad. I'timad itu bersandar. Itu tawakal kepada Allah. Adapun doa, itu salah satu ikhtiar. Termasuk kita berusaha. Umpamanya kita ingin rizki. Kita melakukan ikhtiar dua macam. Ikhtiar lahir, itu mencari nafkah. Berdagang, kuli, kerja atau apapun. Itu ikhtiar lahir. Kedua, ikhtiar batin, yaitu berdoa. Dua-duanya ikhtiar. Setelah ikhtiar lahir dan batin, baru kita tawakal. Tawakal wajib disertai dengan ikhtiar. Tawakallah bersandar, maksudnya menyerahkan hasil ikhtiar kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh karena itu bukan bersandar kepada ikhtiarnya, baik kepada kerjanya ataupun kepada doanya, tapi bersandarnya, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma Allah mensyariatkan kita untuk ikhtiar. Kalau ada tawakal tanpa ikhtiar, itu bukan tawakal, tapi disebut dengan tamani. Tamani itu menghayal, sama dengan umpamanya orang. Ya, dia ingin punya anak dan berdoa, ya Allah beri saya seorang anak yang soleh, yang soleh ya Allah. Tapi nikah tidak. Dia bersandar kepada Allah, tawakal, tapi tidak ada ikhtiar. Mana bisa? Apakah anaknya keluar dari batu, itunya, atau dari mulut dia setelah berdoa dikabul borojo anak? Begitu apa? Enggak mungkin. Dia harus ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Ya harus menikah. Itu ikhtiarnya, menikah lalu berdoa kepada Allah, serahkan hasilnya kepada Allah, Allah akan kabulkan. Setelah kita ikhtiar lahir dalam bentuk menikah, ikhtiar batin dalam bentuk berdoa, serahkan hasilnya kepada Allah. Menyerahkan hasil setelah ikhtiar itu yang namanya tawakal. Tawakal maknanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna bersandar menyerahkan semua hasil itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal wajib dilakukan setelah ikhtiar. Contoh, kita punya motor, punya mobil, punya kendaraan. Kita tidak ingin dicuri, ya. Kita tidak bisa, terserah Allah lah. Mau masih menjadi rezeki kita, berarti aman, gak dicuri. Kalau dicuri berarti bukan rezeki kita. Akhirnya itu motor, mobil dibiarkan di tengah jalan, tidak dikunci, bahkan kuncinya disimpan di sana. Tawakal kepada Allah. Itu mah bukan tawakal, tapi hadiah kabangsat. Motor di sana, kuncinya di sana, STNK-nya di sana, BPKB-nya di bawah sadal umpamanya. Lalu tinggalkan tawakal kepada ya Allah, jaga motor saya. Pas pulang enggak ada. Itu mah hadiah katanya, bukan tawakal. Maka kunci dulu, kunci ya, rantai, alarm titipkan ke parkir. Kang, pengjagakan ke di Pasion Artos 2000. Setelah itu hasilnya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tawakal. Sebagaimana ada seseorang pergi ke masjid memakai unta, ya. Setelah itu dia masuk ke dalam masjid dan untanya dibiarkan. Kata Umar, kenapa kamu tidak ikatkan itu unta? Kata dia, saya tawakal kepada Allah. Kalau dia rizki saya, dia tidak akan pergi. Kalau ternyata hilang, berarti bukan rizki. Apa kata Umar? Ikatkan dulu itu unta, baru bertawakal kepada Allah SWT, ya. Demikian. Jadi doa dan doa termasuk bagian dari ikhtiar yang diharuskan, termasuk ikhtiar lahiriah juga yang diharuskan. Setelah itu serahkan hasilnya kepada Allah, yaitulah yang disebut dengan tawakal. Ayo Harsad, mau nanya apa? Assalamualaikum, Ustaz. Itu Maras. Indonesia. Bahasa Indonesia. Bagaimana kalau kita kesiangan, Ustaz, pas bangun waktu adzan gitu, apakah bisa masih saya boleh minum atau makan? Kesiangan bangun. Iya, pas umpamanya bangun pas adzan, boleh enggak sahur? Enggak boleh. Tidak boleh, sudah mulai masuk. Ya itu memusibah saja. Dia wajib saum, ya, wajib saum. Yang boleh adalah ketika kita sedang sahur, makan dan minum. Setelah ini air sudah dituangkan, sudah dipegang di gelas kita. Pas mau minum azan. Boleh enggak minum? Boleh. Habiskan dulu itu minum, ya. Atau kita sedang makan di piring, tinggal sesuap lagi ngong adzan. Boleh kita habiskan terlebih dahulu, ya. Jangan sudah adzan berhenti dicuci, itu mubadir terbang. Habiskan terlebih dahulu, setelah itu melakukan saum, ya. Ada hadisnya ada. Nabi SAW menyatakan apabila sudah terdengar azan dan air atau makanan ada di tanganmu, jangan kamu letakkan sampai kamu habiskan terlebih dahulu. Ya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika sedang sahur bersama Rasul SAW, lalu dia mau minum, terdengar azan. Lalu kata Umar, ya Rasulullah, ashrabuha? Wahai Rasulullah, boleh enggak saya minum? Ini sudah terdengar azan. Kata Nabi SAW, iya boleh. Lalu fasyaribaha, lalu diminum sampai selesai. Itu boleh. Asal ada asalnya. Jangan dibiasakan begitu. 5 menit lagi mau azan, baru makan. Terus porsinya metung. Baru 2-3 suap sudah azan, tenang. Itu terus 15 menit. Itu tidak boleh dibiasakan demikian. Setelah itu nambah. Enggak boleh kalau nambah, ya. Harus menghabiskan apa yang ada di piring. Adapun kalau umpamanya kita belum ngalas, naon bahasa Indonesia ngalas. Belum ngambil nasinya, gitu ya. Belum terus ngong azan, enggak boleh ngambil nasi. Karena sudah azan dan kita tidak dalam keadaan sedang makan atau sedang minum. Jadi yang dibolehkan kalau sedang makan atau sedang minum belum selesai, terus azan berkumandang, habiskan dulu makanan yang ada di piring, tapi gak boleh nambah. Atau umpamanya sudah mau minum azan, habiskan dulu air yang ada di gelas, walaupun sudah azan, kemudian barulah kita berhenti dan melakukan saum. Ini tidak boleh berdasarkan akal atau perasaan. Karena sudah azan, iya betul. Tapi Nabi SAW yang berbicara atas dasar wahyu, pembuat syariat Allah Azza wa Jalla membolehkan itu. Ikutin. Yang sampai, saya mah, kalau umpamanya sudah azan mah itu disimpan. Dia menetapkan batasan awal saum dengan otaknya, dengan akal, dengan perasaan, bukan dengan wahyu. Ikuti wahyu, ini beragama. Agama ini wahyu dari Allah, bukan produk akal, bukan produk perasaan kita, ya. Baru dibolehkan. Tapi kalau umpama pas azan kita baru bangun, enggak boleh ngambil nasi. Kita tetap harus saum walaupun tidak sahur, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan satu lagi dari pendengar. Ustaz, ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Kalau mimpi basah di pagi hari, apakah batal puasanya? Syukron dari hamba Allah di Bandung. hamba Allah di Bandung, banyak hamba Allahnya di Bandung. Kalau pada waktu siang hari kemudian tidur terus mimpi basah, mimpi jadi pengantin baru, apakah batal? Tidak, tidak batal. Kalau pada waktu saum keluar sperma tanpa disengaja, baik tanpa disengaja itu karena mimpi. Ketika siang hari tidur, mimpi basah, kemudian keluar sperma, maka tidak batal saumnya. Teruskan, karena itu tidak disengaja. Ataupun keluar tanpa disengaja umpamanya, karena ada kasus umpamanya orang kelelahan, kecapean, lalu keluar spermanya. Tidak diikhtiarkan. Batal. Teruskan saumnya, tapi dia wajib apa? Mandi kalau mau sholat, karena dia junub. Nah, sekali lagi, kalau saum tidak diharuskan suci dari hadas ataupun dari najis. Kalau ketika saum berhadas, baik kecil ataupun besar, kalau kecil seperti ke WC, BAB, BAK, buang angin, itu kecil. Ataupun hadas besar seperti keluar sperma dengan tidak disengaja, maka saumnya tidak batal. Badannya seluruhnya penuh najis, nyebur ke septic tank, semuanya penuh najis, tidak batal saumnya. Karena saum tidak harus suci, gitu ya. Kecuali kalau haid ataupun nifas, ada nas yang menyatakan itu batal dan tidak boleh saum. Adapun selain itu, maka dibolehkan. Jadi, tidak batal kalau keluar sperma karena tidak disengaja, baik mimpi ataupun karena hal-hal lain yang tidak disengaja. Ya, mimpi bisa direncanakan enggak? Enggak. Ah, saya nanti mau tidur, nanti dalam tidur saya mau mimpi jadi pengantin baru. Bisa tidak? Tidak, walaupun mengangan-angankan demikian, pas mimpi nama dikejar anjing edan. Gitu ya. Tidak bisa direncanakan, itu bukan ikhtiar kita, ya. Ya, cukup sampai di sini saja. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali hari esok di waktu yang sama. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.